Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita memasuki pembahasan ayat yang setelahnya dari surat Al-An'am yang sekarang memasuki ayat ke-42. Langsung aja. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yattarra'un la'allahum yattarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tatarra'u walakin qassat qulubuhum wazayyana lakumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dua ayat dulu. Kurang lebih artinya, dan sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum engkau. Engkaunya di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya tidak hanya kepada umat ini saja, tapi umat-umat sebelumnya pun Allah utus pada mereka rasul. Rasul pertama kali yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَى. Maka kami timpakan kepada mereka al-ba'sa, yakni al-faqr, kefakiran, kesulitan ekonomi, maupun ad-dharra, al-marad. Jadi sudah ditimpa kemiskinan, ditimpa penyakit-penyakit, musibah-musibah akibat dari mereka mendustakan rasul yang Allah utus pada mereka. La'allahum yatarra'un, agar supaya mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hatinya, tadarru', biasanya seseorang ketika lagi ditimpa kesulitan-kesulitan dia lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan suatu kesulitan, bisa jadi itu adalah rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allah lahu hikmah balighah. Maka dari itu jangan berputus asa maupun su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Falawla idh ja'ahum ba'suna tatarra'u. Namun mengapa tatkala datang kepada mereka azab kami berupa tadi kesulitan-kesulitan ekonomi, penyakit-penyakit, wabah-wabah. Bukannya mereka berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hatinya. Walakin qassat qulubuhum, akan tapi justru hati mereka semakin mengeras, membatu. Sudah ditimpa azab, kesulitan, bukannya taubat kembali kepada Allah, malah tambah menjadi. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun, syaitan menghias-hiasi atas apa yang mereka lakukan berupa takdzib lirusul, pendustaan terhadap apa yang diajarkan oleh para rasul. Dihias-hiasi bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik, suatu perbuatan yang akan menguntungkan dirinya. Falamma nasu ma dzukkiru bih, tatkala mereka melupakan, a'radu berpaling, watanasau dan pura-pura melupakan, pura-pura enggak ingat tentang apa yang mereka diperingatkan dengannya oleh para rasul, sudah puncak mereka penentangan dan jauh dari ajaran rasul. Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai', maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rizki, kesenangan-kesenangan duniawiyah. Ini adalah istidrajan minhu, sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum berpaling dari ajaran rasul, tapi justru malah diberikan kemakmuran dunianya, kesenangan dunianya. Bukan karena Allah ridha kepadanya, tapi itu istidraj. Lagi dilulu hatinya, diulur, semakin agar semakin jauh. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bergembira, bersenang ria dengan apa yang mereka diberikan dari kelonggaran-kelonggaran rizki tadi, akhadnahum bakhtatan, maka kami timpakan azab mereka secara mendadak, spontan. Dalam keadaan mereka sedang lalai dengan nikmat-nikmat tadi, Allah datangkan azab. Dan ini banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan azab kepada suatu kaum di saat mereka sedang lalai, sedang asik dengan syahwatnya, dengan nikmat-nikmat dunianya. Apakah itu bentuknya gempa? Apakah itu bentuknya angin, topan, istilah angin puting beliung, sehingga porak-poranda bangunan-bangunan. Di saat mereka sedang asik menikmati dunianya, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau banjir bandang, tsunami, dan seterusnya. Tanah longsor. Ayah min ayatillah. Itu salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, peringatan darinya. bangunan begitu kokoh dan megah, Allah goncang bumi ini runtuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagaimana dengan keadaan di akhirat nanti? Zilzal yang terjadi di dunia ini belum seberapanya. Manusia berhamburan, panik. Sudah enggak kepikiran harta benda yang ada di depan matanya, bagaimana dirinya bisa selamat? Berhamburan lari menyelamatkan diri masing-masing. Lupa dengan apa yang sedang dinikmati dari kenikmatan dunia. Sudah enggak sempat lagi. Maka waspada, waspada dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Penentangan terhadap ajaran Rasul, jauhnya suatu kaum dari tuntunan agama, itu merupakan faktor terbesar datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkadang kok mereka malah dilimpahkan hartanya, jangan silau, itu istidraj. Allah memberi, bukan Allah ridha, tapi agar supaya dia semakin jauh, semakin menumpuk-numpuk dosa. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bakhtatan fa idza hum mublisun. Maka mereka berputus asa, terdiam, termangu, terputus asa. Bahkan faquti'a dabirul qaum alladzina dzalamu. Allah musnahkan suatu kaum, cabut dari akar-akarnya. Allah musnahkan bagaikan tunggul-tunggul korma yang telah lapuk bergelimpangan, yaitu orang-orang yang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memberikan rizki-rizki kepada hamba-hambanya. Tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Allah yang memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya. Allah mampu pun untuk mencabut kenikmatan itu dalam waktu sekejap. Dan membalikan menjadi azab. Berbalik, berganti sebagai azab. Nas'alullah salamat wal afiyah. Itu kurang lebih arti dari ayat yang telah kita baca. Mulai dari ayat yang ke-42 sampai ke 45. Kita lihat keterangan beliau Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala terhadap ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Yaqulu ta'ala wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Berfirman Allah yang Maha Tinggi, ulu zat wa ulu sifat, sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal umami sabiqina, dari umat-umat terdahulu, wal qurunil mutaqaddimin, dan kurun-kurun generasi-generasi terdahulu. Allah utus para mereka, para Rasul. P untuk membawa berita gembira dan memberikan ingdar, peringatan, memberikan, membawa berita gembira untuk mereka yang beriman berupa keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya, dan memberikan peringatan terhadap mereka-mereka yang menentang ajaran Rasul berupa kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Fakadzabu rusulana, tapi mereka mendustakan rasul-rasul kami. Tulisannya pakai pensil ini kurang jelas. Wajahadu bi ayatina, dan mereka menentang terhadap ayat-ayat kami. Rasul-rasul yang kami utus mereka dustakan ajarannya, enggak mau meyakini kebenarannya. Ayat-ayat yang begitu jelas mereka bawa, mereka ajarkan pun ditentang. Seperti itu, tatkala seperti itu keadaan mereka dan sikap mereka terhadap rasul-rasul yang Allah utus, fa akhadnahum bil ba'sa wa dharra, maka kami azab mereka dengan al-ba'sa ay al-faqr, ditimpakan kefakiran. Menentang ajaran Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu suatu tindakan yang justru akan merugikan si pelaku sendiri, bukan menguntungkan. Justru akan mengakibatkan kerugian dan kebinasaan. Wal marad, demikian pula sakit, wal afat, wal masaib, rahmatan minna bihim, sebagai bentuk rahmat kami terhadap mereka. Jadi ditimpanya kanya seorang kesulitan, itu justru rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, sehingga dia semakin sadar, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan thiqah bih, thiqah kepadanya. La'allakum yatarra'un, agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Doa kepada kami, mohon pertolongan, mohon kemudahan. Wa yalja'una inda syiddati ilaina, dan agar mereka iltija, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan harapan bahwa hanya Allah semata yang mampu melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan yang telah menghimpitnya. Ini hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang ditimpa kesulitan-kesulitan, agar supaya sadar, semakin dekat dengannya. Namun terkadang sang hamba justru malah semakin keras hatinya, semakin jauh. Musibah besar ketika seperti itu sikapnya. Seperti apa yang dijelaskan pada ayat-ayat yang setelahnya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, Walakin qassat qulubuhum. Maka mengapa tatkala datang kepada mereka azab kami, bukannya mereka doa tunduk dengan kerendahan hati, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, akan tapi justru semakin membatu hati mereka. Ai istajarat. Istahjarat dari kata hajar. Hajar itu batu. Istahjarat. Ai qulubuhum istahjarat. Membatu, mengeras. Fala talinu lil haqq. Tidak lembut terhadap kebenaran. Tidak lunak, kesentuh dengan kebenaran. Tapi semakin kaku, semakin keras, semakin jauh, semakin menentang. Sudah seperti itu kondisinya, hati semakin kaku, semakin keras. Zayyana wa zayyana lakumus syaitanu makanu ya'malun. Syaitan malah menghias-hiasi atas apa yang mereka perbuat. Dihembuskan pada hatinya, merasa itulah suatu kebenaran yang harus dibela, suatu kebaikan yang harus dipertahankan, bahkan disebarkan, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Wa zayyana lakumus syaitanu ma kanu ya'malun. Fa dhannu anna ma hum 'alaihi, maka mereka menyangka bahwa apa yang mereka berada di atasnya, dinul haqq, itu adalah agama yang benar, kepercayaan yang benar. Betapa banyak barakallahu fikum kondisi manusia yang seperti ini. Fatamatta'u fi batilihim burhatun minaz zaman. Burhah itu artinya sekejap, sesaat. Bahasa Arabnya burhah, burhatun. Maka mereka bersenang-senang di dalam kebatilan mereka. Burhatun minaz zaman, sekejap, sesaat dari waktu, dari zaman. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Lebih enggak banyak, kurang pun enggak banyak. Secara dominannya seperti itu mereka umurnya. Sesaat. Wala'iba bi'uqulihim syaitanu. Namun syaitan telah mempermainkan akal-akal mereka. Bagi mereka yang pemaksiatannya di dunia musik, luar biasa dukungannya, luar biasa perjuangannya, pengorbanannya. Muat salon satu truk sampai begitu tinggi, dibela-belain. Luar biasa. Nah, digambarkan itu adalah suatu kebaikan, hiburan, rohah. Nah, rohah sesaat. Belum di tengah-tengah berjalannya hiburan seperti itu, akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Khamer masuk. Tidak cukup sampai situ, bahkan pertumpahan darah pun terjadi. Khamar enggak puas dengan produk pabrikan, ngoplos sendiri. Dioplos. Nah, ngerti-ngerti udah kaku. Nas'alullah salamatul afiyah. Korban. Akibat menjauh dari tuntunan agama. Sehingga ketika suatu kaum sudah seperti itu kondisinya, keamanan pun enggak stabil. Jauh dari agama. Nas'alullah an yahdiyahum wa an yuslihahum. Bagi mereka yang kesesatannya dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan, syaitan pun menghias-hiasi apa yang mereka lakukan pada suatu perbuatan yang baik. Zikir ribuan kali, geleng kepala sana sini. Kadang zikir sambil jogetan. Baik apa kayak gitu? Syaitan. Yatala'abun. Bermain-main, mempermainkan akal-akal mereka. Dan yang lainnya, barakallahu fikum. Sekian banyak bentuk-bentuk kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisihan-penyelisihan terhadap tuntunan agama. Agama bukannya menjadi tuntunan, berbalik menjadi tontonan. Tidak mereka pedulikan. Sekedar mereka lihat, tapi enggak mereka perhatikan. Tidak mereka fahami dan dijadikan pedoman hidupnya. Berantakan barakallahu fikum kalau sudah seperti itu keadaannya. Falamma nasu ma dzukkiru bih, tatkala mereka telah melupakan apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, fatahna alaihim, kami bukakan atas mereka abwaba kulli syai' minad dunya, pintu-pintu perbendaharaan, harta benda dari nikmat-nikmat dunia dan kelezatan-kelezatannya dan perkara-perkara yang melalaikannya. Justru diberikan kelonggaran. Sekali lagi ini istidrajan minhu subhanah. Bukan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, tapi istidraj. Seseorang berbuat maksiat, seseorang jauh dari agama, menentang agama, justru malah diberikan kelonggaran. Lagi diulur, dilulu hatinya. Agar semakin jauh, dan semakin numpuk-numpuk dosanya, setelah itu baru Allah binasakan. Sehingga jangan seseorang salah paham. Ketika ada orang yang baik-baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin belajar, kok bengek terus misalnya, Allah enggak sayang apa ini. La, rahmatan minhu subhanah. Bisa jadi sedang takfiru dzunub, sedang dihapus dosa-dosanya. Sehingga ketika dosa-dosa telah dibersihkan di dunia, ketika batas waktu yang telah Allah tentukan dia meninggalkan dunia ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ringan perkaranya. Atau seandainya dosa telah dibersihkan tapi masih ditimpakan musibah-musibah, dia ikhtisab, dia sabar, akan mengangkat derajatnya. Sehingga berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thiqah padanya. Selama di atas ketaatan, pasti kebaikan yang akan didapatkan keberakhirannya. Dan jangan silau ketika ada yang bermaksiat, kerjaannya judi, teler, tapi kok sehat badannya, gemuk, duitnya lancar. Jangan salah paham berarti Allah ridho apa ya kepada orang kayak gitu sehingga ingin seperti dia. La, jangan. Itu istidraj. Nah, suatu saat pasti Allah akan binasakan. Nah, jadi inilah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, mensikapi suatu kesulitan atau suatu kelonggaran. Nah, tolak ukurnya adalah bagaimana kondisi orang tersebut, apakah di atas ketaatan sehingga itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat darinya, atau naudzubillah dia di atas kemaksiatan dan memperturutkan hawa nafsunya sehingga itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat pasti dia akan dibinasakan oleh Allah. Nah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' minad dunya waladzatiha wa qafalatiha hatta idza farihu bima utu akhadnakum bakhtatan. Kami azab mereka secara spontan, maka mereka berputus asa. Ai ayisun min kulli khair, putus asa dari segala kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan sudah putus asa. Wa hadza ashad ma yakun min al-adzab. Ini merupakan azab yang paling dahsyat. An yu'khadhu 'ala gharrah, yang mereka diazab di saat mereka sedang lalai. Dia kata maghrur. Nah, lalai. Wa ghaflah wa tumakninah liyakuna asyad li'uqubatihim wa a'zam limusibatihim. Nah, ini yang bisa kita ambil pada pelajaran malam hari ini. Kita telah menyelesaikan dari ayat yang ke-42 sampai 44. Ya, yang mampu menghafalnya silakan dihafalkan 3 ayat ini. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.